supaya sing mati seneng ditinggal, sing mati ngarep-ngarep donga sangka sing urip. Mumpung niki malam Jumat, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimang. Lamun ora dikirimi banjur bali, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Salim salim wa salim da iman wa alim wa asma biman qad wa hada wal alim wal ashab. Kalau kita tidak mau mendoakan, apa kata ahli kubur? Kebacot temenan ger hana turunku koing ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesing donyoku sing hisehana. Salim Allah Allah salim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ana sing takon kali kula to, la wong mati dikirimi Fatihah kali sing urip niku napa ngerti? Ngerti. Ditampa, ditampa. Carane pripun nak jenengan buktekke? Iso. Kula ora kok mati yo sik matamu, matamu. Mula mati yo sik. Wong urip niku nyuwun sewu, mati niku syaraté ra kudu lara, mati niku syaraté ra kudu tuwa. Mila senajan Mas Sleng niku luwih tuwa daripada kula, kula luwih enom daripada Mas Sleng, bisa jadi sing mati Mas Sleng dhisik. Malaikaté emoh. Bareng matamu. Mas Sleng, sing ora iso mati niku mung siji ternyata. Ora. Ora. Sing paling panjang umur matine angel iku siji wong budek. Soalnya enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Tuhan. Ra krungu. Tak pateni, ra krungu. Nah, mila kowe pengin panjang umur gampang dadi wong budek. Warai matamu kuwi. Malah warai lho. Momet ndasku. Wis rampunge pengajiane? Napa? Sampai jam pinten Bu pengajiane? Oh, mboten usah dangu-dangu langsung wayangan mawon. Eh? Jam 3. Ah, jam 3 bajingan dalange ra ngapa-ngapa ya. Bro. Bu, Bro. Dirimu wis lunas, Bro. Wah, aku ora ana hitungane. Alasannya adalah gampang, kan kula yogane kathah sinene kathah lunasi dhisik danjuk ora lha ya. Lah kiai ra iso, Bro, adake. Kadang-kadang mulih panitane luput ya tau. Selama salah. Oh ya sangoni tampa ora sangoni. Yo. Ditelepon kenake ngono. Dadi contoh dungane wong urip topo karo sing mati. Gampang mawon. Kula kirim surat kepada saudara. Loh, kok polisi ini minggat nang ndi ki morono iki? Aja lunga, Dan. Aku ora mau kalah RPD. Kepada yang terhormat saudara Marwanto dengan alamat Polsek Ampel Kabupaten Boyolali. Pengirim surat saudara Saimin. Umpama lo men. Surat kali Pak Saimin ditapke teng Pak Pos kilat khusus. Tolong surat kula diterke Pak Marwanto. Wong iki kados pundi sing rupane kaya aku ngono kuwi umpama. Surate gawa Pak Pos dari rumahnya Saimin menuju rumahnya Marwanto. Pak Pos mangkat. Kilat khusus. Begitu dugi alamat yang dimaksud saudara Marwanto, maka surat yang dikirim oleh saudara Saimin dua kemungkinan. Yen surate ditampa karo Marwanto, surate ora balik ning Saimin, tapi lak surate ditampa karo Marwanto ora balik. Lah ora ditampa balik ning Saimin. Kula tak takon, selama niki jenengan kirim surat Fatihah kagem sing mati balik napa mboten? Balik napa mboten? Yen mboten balik berarti ditampa. Lara percaya Saimin modaro. Ditampa niku. Napa kados Pak Samsudin dalu menika dikirimi donga ngerti? Ngerti. Buktine napa? Aku iso mbuktekne. Lak jenengan lewat kuburan niku lak disunake uluk salam. Napa uluk salame? Assalamualaikum. Kula lewat kuburan niki to, ketemu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlat diyar. Tak takon. Uluk salam niku hukume napa? Sunnah. Jawab salam hukume wajib. Berarti lah jenengan mengucapkan salam kepada ahli kubur niku kira-kira dijawab napa mboten? Dijawab. Kok kula mboten krungu, Gus? Lah krungu awakmu mlayu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam Saimin. Lah mlayu kok. Tapi ingat, senajan ta jawab salam hukume wajib, ana salam sing ora kena dijawab. Salamnya imam di dalam salat. Aja mok jawab, Bro. Ambiar engko Marwanto ngimami salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Marwanto. Loh, kabeh iki ana dalile, dadi awake dhewe dalu menika ndongake Pak Samsudin kuwi ya ana dalile. Lah napa wong mati niku kudu didongake? Eh Mbak Sinden nyanyake lagu Turi-turi Putih. Ora dolanan HP wae apane krasa gayam. Turi-turi Putih kudu iso, Sinden ora iso. Lah kuwi ayo. Ayo. Turi-turi Saimin, kowe njaluk kembang apa? Aku iso. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar tiring bedil. Ana cleret tiba jondel aku kaget cekelan kene. Mbok ira kembange. Yo cekelan kene. Yo kene. Yo pokoke yo kene. Aja mancing-mancing. Aja. Kembang-kembang kelakar. Kembang kelakar. Dilon cereng-cereng. ikut dantur bernik. Oh, bimbing, bimbing. Wakira kembangi. Aku jawabnya apa? Kembang, kembang tebu. Urung, urung, urung, urung ketemu. Kembang, kembang tebu.